tak pandang. Patah iki boten sakit sungkem, kasih kata salah luput lantos aku. Papa itu ngapuran aku. Virus kalau ini di lockdown. Oh, jadi yo pengen lebaran bareng-bareng kalau tahun dek ini, tapi yo punya ini mergo kahanan loh dek. Yo sama lo transfer aja lo. Bulan ini mas rasa transfer duit lo. Urung mesti mau pusat. Halo. Halo. Sopong sing hatine ra sedhi. Sopong iki aku ora mule. Kalau rasa ni Aku mengisah, wanita kapal.